Cerita Prambanan. Alkisah, dahulu kala ada sebuah kerajaan besar bernama Prambanan. Rakyatnya hidup tentram dan damai. Tetapi, kerajaan Prambanan kemudian diserang dan dijajah oleh negeri Pengging. Ketentraman kerajaan Prambanan menjadi terusik. Para tentara tidak mampu menghadapi serangan ini. Hingga akhirnya, kerajaan Prambanan berhasil dikuasai oleh negeri Pengging yang dipimpin Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah orang yang suka memerintah dengan kejam. Dia juga sakti dan mempunyai pasukan jin. Tidak berapa lama berkuasa, Bandung Bondowoso suka mengamati gerak-gerik Loro Jongrang, putri Raja Prambanan yang cantik jelita. Cantik nian putri itu. Aku ingin dia menjadi permaisuriku, pikir Bandung Bondowoso. Esok harinya, Bandung Bondowoso mengungkapkan niatnya kepada Loro Jongrang. Loro Jongrang tak ingin menjadi permaisuri Bondowoso. Namun, ia juga takut Bondowoso akan murka jika keinginannya ditolak. Akhirnya, Loro Jongrang mendapat ide. Saya bersedia menjadi istri tuan, tetapi ada syaratnya, katanya. Apa syaratnya? Ingin harta yang berlimpah? Atau istana yang megah? Jawab Bandung Bondowoso. Bukan itu tuanku, kata Loro Jongrang. Saya minta dibuatkan 1000 buah candi. 1000 buah candi? Teriak Bandung Bondowoso. Ya, dan candi itu harus selesai dalam waktu semalam. Atas petunjuk dari penasehatnya, Bandung Bondowoso mengerahkan pasukan jin untuk membangun candi sesuai permintaan Loro Jongrang. Setelah perlengkapan disiapkan, Bandung Bondowoso berdiri di depan altar batu. Kedua lengannya dibentangkan lebar-lebar. Pasukan jin, bantulah aku! Teriaknya dengan suara menggelegar. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Angin menderu-deru. Sesaat kemudian, pasukan jin mengerumuni Bandung Bondowoso. Apa yang harus kami lakukan, tuan? Tanya pemimpin jin. Bantu aku membangun 1000 candi! Pinta Bandung Bondowoso. Para jin segera bergerak ke sana kemari, melaksanakan tugas masing-masing. Dalam waktu singkat, bangunan candi sudah tersusun hampir mencapai 1000 buah. Sementara itu, diam-diam, Loro Jongrang mengamati dari kejauhan. Dia cemas, mengetahui Bandung Bondowoso dibantu oleh pasukan jin. Untuk mencegah jin menyelesaikan pekerjaannya, Loro Jongrang mengerahkan para dayang kerajaan untuk membakar jerami dan menumbuk lesung, menciptakan semburat warna merah ke langit, dan hiruk-pikuk serupa fajar menyingsing. Pasukan jin mengira fajar sudah menyingsing. Wah, matahari akan terbit, seru jin. Kita harus segera pergi sebelum tubuh kita dihanguskan matahari, sambung jin yang lain. Para jin tersebut berhamburan pergi meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso sempat heran melihat kepanikan pasukan jin. Pagi harinya, Bandung Bondowoso mengajak Loro Jongrang ke tempat candi itu dibuat. Candi yang kau minta sudah berdiri. Loro Jongrang segera menghitung jumlah candi itu. Ternyata jumlahnya hanya 999 buah. Jumlahnya kurang satu, seru Loro Jongrang. Berarti tuanku telah gagal memenuhi syarat yang saya ajukan. Bandung Bondowoso pun terkejut mengetahui hal ini. Dia menjadi sangat murka. Tidak mungkin, kata Bandung Bondowoso sambil menatap tajam Loro Jongrang. Kalau begitu, kau saja yang melengkapinya, katanya sambil mengarahkan jarinya ke Loro Jongrang. Ajaib, Loro Jongrang pun langsung berubah menjadi patung batu. Sampai saat ini, candi-candi yang terletak di wilayah Prambanan Jawa Tengah ini masih ada dan disebut sebagai Candi Prambanan atau Candi Loro Jongrang.